katakan. Sudah ku jelaskan. Dari dahulu aku memang suka jalan ini. Tak perlu kau tanyakan lagi mau kemana. Segala problema juga resikonya kan ku hadapi. Jangan rayu lagi untuk mencoba jalan yang lain. This is my way, all of my way, this is my way. Jalan ini tak perlu kau tanyakan lagi mau kemana. Segala problema juga resikonya kan ku hadapi. Jangan rayu lagi untuk mencoba jalan yang lain. This is my way, all of my way, this is my way, all of my way. Sudah ku katakan.